Aku sadari dalam hidup ini hanyalah sebuah mimpi. Indahnya dunia tinggal cerita, tersisalah sebuah nama. Hidup di dunia hanya sementara, tak mungkin bisa selamanya. Tangis dan sesal tiada arti, ampuni aku ya Rabbi. Ku mohon padamu ya Rabbi, tenangkanlah jiwaku ini. Aku sesali semua ya Rabbi, akan dosa di diri ini. Jauhkanlah aku dari laranganmu sebelum ku menghadapmu ya Rabbi. Sadarkanlah aku dari khilafanku sebelum kau memanggilku ya Rabbi. Hanya sementara, tak mungkin bisa selamanya. Tangis dan sesal tiada arti, ampuni aku ya Rabbi. Sesali semua ya Rabbi, akan dosa di diri ini. Ku mohon padamu ya Rabbi, tenangkanlah jiwaku ini. Aku sesali semua ya Rabbi, akan dosa di diri.